kusangka semudah itu kau dapat berubah hanya karena wajah. Pesanku dengarlah, cukup aku saja yang telah kau buat kecewa. Kusangka semudah itu kau dapat berubah hanya karena wajah. Pesanku dengarlah, cukup aku saja yang telah kau buat kecewa. Selalu setiap waktu.